Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa daula syarikala, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puja dan puji Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rezeki pada kita, yang telah memberi segalanya pada kita. Allah mudahkan langkah kaki kita menuju ke tempat yang dimuliakan majelis ilmu, di mana para malaikat membentangkan sayapnya memohonkan ampunan kepada siapa saja yang ingin memperbaiki diri. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan hamba-hambanya yang soleh tetap istiqomah dalam keimanan dan keislaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita tetap istiqomah. Beliau mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu satu kalimat: Allahumma a'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, berilah kami pertolongan untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah kepadamu. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan akhir hidup kita dengan husnul khotimah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau yang setia dengan sunnahnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, membaca dari tema yang akan kita kaji pada pagi hari ini yang diberi judul Bila Kini Kita Berpisah, Mengapa Dulu Kita Bertemu. Sementara jumpa dan berpisah itu sebenarnya jumpa dulu harus berpisah, baru berpisah. Mengapa kita harus berjumpa kalaupun kita harus berpisah? Dan jumpa dan berpisah adalah hal yang biasa dalam hidup ini. Kalau kita dulu pernah berjumpa dan akhirnya kita harus berpisah juga karena Allah, itu adalah qadar Allah. Maka apa isi kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rauf pada pagi hari ini? Kita dengarkan bersama, kita simak bareng kajiannya, dan langsung saja saya serahkan sepenuhnya pada Ustaz Abdul Rauf. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. I'lamu anna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan ini dilandasi oleh saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan ini bukan pertemuan antara jasad dengan jasad, tubuh kita berkumpul, tetapi kita harapkan hati-hati kita pun bersatu di dalam kecintaan kepada tauhid. Kita berkumpul, hati kita bersatu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hati kita berkumpul di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada hari ini merupakan isyarat berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, yang akan mengantarkan kita kepada siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu jalan kepada kebenaran, jalannya orang-orang yang diridhai Allah, dan semoga kita selamat dari jalan orang-orang yang dimurkai Allah, dan juga selamat dari jalan orang-orang yang tersesat. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan membahas satu tema, satu materi yang tadi sudah disampaikan, yakni bila kini kita berpisah, kenapa dulu kita bertemu? Kalimat ini saya ambil dari pernyataan seorang laki-laki dan satu keluhan desah dari kesedihan dari seorang perempuan yang meratapi akan sebuah perpisahan, yang menyesali dari sebuah perceraian. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini jangan terbawa oleh irama ya, kok wajah-wajah sedih semua, ini sesuai dengan judul. Ikhwatul iman, sebagaimana kita maklumi bersama, kita fahami bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat banyak. Sangat amat banyak. Jumlahnya tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat amat banyak. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba kamu lihat dalam dirimu. Coba kamu perhatikan dalam jasadmu. Afala tubsirun. Tidakkah engkau perhatikan nikmat Allah satu persatu yang terhubung dengan nikmat-nikmat yang lain? Nikmat mata melihat membawa nikmat kepada hati. Nikmat telinga mendengar pengaruh kepada akal dan hati. Nikmat berbicara masuk ke dalam telinga, masuk ke dalam hati. Ini semua nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu daripada nikmat Allah yang tidak kalah pentingnya, yang merupakan bagian daripada kenikmatan hidup dan kebahagiaan jiwa, serta nikmat yang membuat tenteram dari pikiran manusia, yaitu nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya berupa ar-rahmah. Apa ar-rahmah? Apa, Pak? Kasih sayang. Cinta. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Seseorang bisa menjalani motivasi hidup dengan semangat yang luar biasa, itu disebabkan di dalam hatinya tumbuh cinta, ada rahmah. Ikhwah, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau satu nikmat itu diambil oleh Allah, cinta tidak ada dalam hati kita. Cinta diambil oleh Allah. Cinta dicabut oleh Allah dari hati. Apa yang ada dalam jiwa? Kalau orang sudah tidak ada cinta dalam hidup, adakah keindahan hidup? Ada kenikmatan hidup? Adakah ketenangan jiwa? Adakah ketentraman? Jika cinta sudah tidak ada, orang berpandangan tidak ada artinya hidup. Berapa banyak pemuda-pemuda yang menghabiskan rambutnya karena frustasi kekasih yang sangat dicintai menikah dengan orang lain. Beli baygon dengan rasa stroberi. Ada yang beli tampar. Ada yang minum racun. Ada yang memutus urat nadinya. Ada yang na'udzubillah berubah sifat dan karakter, akhirnya mencintai sesama jenis. Ya. Dan ada lagi stres, bahkan gila. Ketika orang di dalam jiwanya hilang yang namanya cinta. Ketika satu nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang muncul kebencian. Ketika kebencian itu muncul, tumbuh dalam jiwa seseorang, tempat mana yang paling enak, Pak? Tempat mana yang paling nyaman ketika orang sudah tumbuh kebencian dalam hati? Adakah pemandangan-pemandangan di sekitar kita yang bisa menenteramkannya? Ketika kebencian yang muncul, ketika cinta, ketika rahmah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tempat mana yang enak? Ruangan yang sejuk berubah menjadi, Bapak Ibu pernah merasakan, ingat enggak? Detik-detik pertengkaran. Masih ingat pernah tengkar, Pak? Enggak pernah, Masya Allah. Keluarga enggak tengkar itu keluarga yang enggak sehat. Enggak sehat. Tapi kalau tiap hari tengkar itu keluarga sakit. Karena pertengkaran itu akan memperbaharui hubungan. Coba pada saat detik-detik pertengkaran itu tiba, yang muncul kecintaan apa kebencian? Kebencian. Jiwa yang dikuasai oleh marah. Kalau sudah kondisi seperti ini, kita tanya, tempat mana yang bisa menenteramkan? Pemandangan apa yang bisa menghibur? rahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, An Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu azza wa jalla yauma khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, mi'ata rahmah, 100 rahmat. 100 rahmat Allah ciptakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Faja'ala fil ardi minna rahmatan. Dan Allah letakkan 1 rahmat itu di muka bumi ini. Ya, Allah letakkan, Allah jadikan 1 rahmat ini di muka bumi ini. Akhirnya fabiha ta'tiful walida ala waladihi waladiha. Karena 1 dari rahmat inilah, 1/100 dari rahmat inilah, seorang ibu mencintai anaknya. Kenapa ada seorang ibu merawat kandungannya dengan baik, dijaga kandungannya itu dengan sungguh-sungguh, dia bersabar menanti kelahirannya selama 90 bulan. Hah? 9 bulan, Masya Allah, ini penyakit kalau 90 bulan. Dalam masa 9 bulan dia sabar. Menunggu, menanti, membawa kemana-mana dengan penuh cinta. Itu disebabkan karena sang ibu Allah karuniakan berupa rahmah. Lihat ketika seorang wanita mengandung, hamil anak dari kandungnya, tetapi cinta diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta dicabut oleh Allah dari hatinya. Ketika wanita ini sudah hilang cinta, janin yang ada di dalam kandungan, yang mestinya harus dicintai, yang mestinya harus disayang, yang mestinya harus dijaga, dibawa ke suatu tempat, dukun pijet namanya. Dia ingin menggugurkan sang bayi dengan cara yang sangat sadis sekali. Salah satu ikhwan kita menemukan 1 rekaman dari Amerika Serikat, praktek aborsi direkam dengan USG itu. Karena sang dokter yang melakukan ini sudah 10.000 bayi yang sudah berhasil di aborsi. Itu yang ke-10.000, dia ingin membuat kenang-kenangan. Direkam, Pak. Subhanallah, bayi yang usia sekitar 4 bulan, 4 atau 5 bulan, sudah berbentuk kecil begitu. Caranya bagaimana? Pertama dimasukkan kamera ke dalam perut ini untuk dilihat posisi pas bayi itu di mana. Dilihat, setelah dilihat, di kamera di USG-nya kelihatan itu, Pak. Masya Allah, dah posisi jelas. Setelah itu diambil, digantikan masukkan penjepitan. Jadi bayi dicepit itu kelihatan gambar ini. Setelah itu diambilkan tusuk, alat yang tajam untuk memotong-motong daging bayi ini. Dan setiap kali ditusuk, gerakan bayi itu berusaha untuk menghindar. Tetapi apalah artinya, kekuatan tidak ada, kemampuan tidak ada, dia terbungkus di dalam rahim. Sementara alat jepit itu menguat, menjepit tubuhnya. Dan 1 persatu tubuhnya dipotong-potong dengan alat tersebut. Terlihat jelas gerakan-gerakan bayi yang terasa merasakan sakit yang sudah ada rohnya ini. Lihat ketika hati sudah dicabut oleh Allah dari rahmah. Tinggal 1 kepala itu yang besar gak bisa disedot. Kemudian diambil penjepit untuk diremukkan. Ketika rahmah sudah dicabut. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dari rahmat inilah yang kemudian muncul keinginan. Keinginan untuk menyalurkan rahmah. keinginan untuk memberikan rahmah. Karena hidup itu baru merasakan nikmatnya hidup ketika sudah saling memberikan cinta. Antara dia bisa mencintai, ada sesuatu yang dicintai, dan dia merasakan sebagai orang yang dicintai. Ketika sepihak, cinta itu terasa berat, tetapi sesuatu dia tidak mendapatkan cinta. Dalam bahasa istilah, bertepuk. Gak bunyi, Pak, ya. Gimana tepuk sebelah tangan? Gak nyambung. Kenapa demikian? Nikmatnya hidup manusia itu baru merasakan nikmat ketika orang sudah mendapatkan dua hal. Satu, dia punya peluang untuk mencintai. Ada yang dicintai dalam hidup ini. Ada yang dicintai. Itu yang menjadikan motivasi. Coba bapak-bapak, kenapa semangat mencari ilmu? Semangat mendatangi majelis taklim? Ada sesuatu yang dicintai di sana. Bisa jadi dia mencintai ilmunya. Bisa jadi dia mencintai makanannya. Atau dia bisa mencintai ustadznya. Macam-macam yang mendorong orang untuk semangat datang itu. Cinta. Itulah yang menjadikan hidup ini semangat. Itulah yang menjadikan hidup ini bergairah. Ketika kita diberi oleh Allah rasa cinta untuk mencintai sesuatu. Kenikmatan bisa mencintai itu akan lebih sempurna ketika dia pun mendapatkan cinta dari sesuatu yang dia cintai. Dan inilah yang disebut dengan fitrah. Kebutuhan mutlak manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sudah menjadi fitrah manusia bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain. Dia butuh orang lain untuk menyempurnakan keperluan dalam kehidupannya ini. Seperti tadi yang kita sampaikan, antara mencintai dan dicintai, satu kebutuhan yang mutlak. Seorang laki-laki butuh seorang perempuan butuh laki-laki. Kenapa di situ ada kebutuhan? Karena di situ merupakan fitrah. Dikatakan oleh para ulama bahwa kebutuhan seorang laki-laki kepada perempuan itu merupakan hajatul asas. Kebutuhan asasi. Kebutuhan asasi. Yaitu disebut dengan gharizah insaniyah. Naluri kemanusiaan. Oleh karena itu, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam memberikan jalan, memberikan solusi untuk mendapatkan kenikmatan yang agung tersebut. Sehingga bagaimana seorang laki-laki bisa menyalurkan cintanya dan dia memperoleh sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Apa itu cinta? Sesuatu yang berharga. Yang merubah keadaan. Karena cinta itu bisa merubah posisi manusia. Cinta itu bisa merubah seseorang. Cinta itu bisa merubah segala-galanya. Kondisi yang gak enak jadi enak ketika masuk dalam suasana. Apa, Pak? Cinta. Betul begitu, Pak? Minuman air putih. Tok. Ditambah dengan potongan ketela pohong. Sudah menjadi menu yang lezat. Ketika kita makan dengan orang yang kita cintai. Insya Allah. Betul, Pak? Seperti kita datang ke teman ngaji kita. Datang ke teman ngaji kita. Maksudnya dikasih air putih aja sama kerupuk. Maaf lu yang gak ada apa-apa. Gak apa-apa. Sudah nikmat. Kenapa? Karena pada saat itu di dalam hati kita ini ada cinta, ada kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kadang-kadang saking senengnya dialog, senengnya ngobrol, sampai yang punya rumah lupa, tidak nyugui apapun. Maaf lu, Masya Allah, begitu mau pamit pulang, baru ingat. Kalau belum dikasih minum, terasa nikmat. Waktu yang panjang terasa pendek. Waktu yang berat menjadi ringan. Waktu yang sulit menjadi mudah. Ketika orang berjalan di atas cinta. Ketika orang hidup di atas cinta, segala sesuatunya bisa berubah dan bisa di luar akal yang sehat. Kenapa anak-anak muda mampu berdiri selama 4 jam tidak pakai duduk? Mampu berdiri 4 jam yang diliputi dengan hujan gerimis. Kenapa, Pak? Karena mendengarkan suara musik yang dia cintai. Berdiri tegak di atas panggung 4 jam tanpa rukuk, tanpa sujud. Nah, lihat anak-anak ketika ada orkes konser itu, Pak, Masya Allah. Saya pernah ngintip. Pada saat ada karnaval SCTV di Sidoarjo, saya ngintip. Soft yang pertama itu akhwat. Di atas panggung itu, Pak. Di depan panggung pas. Soft pertama akhwat. Di belakang campur baur laki perempuan sudah. Begitu gitar dipetik, seruling ditiup, gendang dipukul. Subhanallah, suara menggelegar di sana sih. Tangan ditaruh di atas kepala. Mata dipejamkan, kepala digoyang. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Nikmatnya. Kalau udah kepala godek begini, Pak, wajah istri gak kelihatan. Kenapa? Akal, telinga, hati menyatu dengan suara yang disebut dengan syair. Ini hidup nikmat yang luar biasa. Ada yang cuma merem bokongnya tok yang diegol-egol nih. Ada yang kayak mentok gitu ya. Tahu mentok tahu? Tahu, Pak, ya? Bebek tapi putih nih, Pak. Oh, itu sudah kenikmatannya. Inilah buah dahsyatnya cinta. Islam memberikan solusi, Islam memberikan jalan keluar. Bagaimana seorang manusia bisa menyalurkan ini? Dengan cara yang terhormat, dengan cara yang mulia. Ada syariat yang disebut an-nikah. Orang punya keinginan nikah itu karena rahmat Allah yang disebut rahmah, cinta. Adakah orang mau menikah ketika cinta itu tidak ada dalam hatinya, Pak? Dalam? Subhanallah. Berarti rumah tangga yang hari ini kita jalani ini, itu dibangun di atas nikmat Allah yang luar biasa ini. Apa? Cinta. Subhanallah. Rumah tangga yang sekarang kita jalani ini, apapun bentuknya, apapun permasalahannya, apapun liku-likunya, apapun pernik-perniknya yang terjadi, yang kita jalani, pahit getirnya, siang dan malamnya, itu ternyata dibangun di atas pilar yang mulia ini. Apa itu? Cinta. Kita mencintai seseorang, mau mantep. Awalnya kan dari pandangan. Makanya, kenapa para ulama ahsan, afdol, menutup wajah itu merupakan keutamaan bagi perempuan. Karena memang munculnya cinta itu dari memandang wajah, gak ngelihat lutut. Paham ini, Pak? Jadi yang memancarkan cahaya cinta, yang menimbulkan cinta itu karena wajah. Wajah, makanya para ulama, wajah itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Saya pernah ngantar beberapa remaja dulu, Pak. Waktu datang gitu suatu keramaian, ada seorang wanita cantik duduk pinggir bakso. Anak-anak remaja ini dekati dia. Kenalan. Setelah kenal, cantik memang, senyum, murah senyum dengan apa namanya? Kesopanannya si wanita ini. Langsung yang anak-anak remaja ini langsung royokan raktir bakso tadi itu. Terkesima oleh wajah. Setelah itu dia taksir, diajak mau jalan-jalan. Tidak mau yang perempuan, tidak mau. Akhirnya dia berdiri, kenalan aja. Akhirnya temannya datang, ngajak pulang. Pulang, ternyata bincang. Itu langsung teman-teman langsung melarikan diri. Jadi yang menjadi fitnah itu apa? Wajah. Ketika seseorang tertarik, kemudian tumbuh yang namanya cinta, dia mantapkan, dia bulatkan hatinya untuk mencintainya, dan pada saat itu muncul keinginan untuk mempersuntingnya. Rencana pun digelar, harapan pun dikobarkan untuk meraih sesuatu yang dia cintai ini. Begitu kuat tekadnya, dan begitu kuat niatnya, dan begitu yakin prinsipnya, dia wanita yang baik. Atau sebaliknya, laki wanita mengatakan, ini laki-laki yang baik. Dua rasa ini menyatu pada dua insan manusia. Sehingga kedua orang ini disebut orang-orang yang jatuh cinta. Lihat, orang yang sudah jatuh cinta ini, Pak, seperti orang gila. Seperti orang gila. Sampai ada gambaran, ketika mau tidur, ingat kamu. Mau makan, ikat kamu. Ketika aku masuk WC pun di situ ada wajahmu. Ya, Masya Allah. Karena sudah cinta ini tadi. Maka untuk menyempurnakan cinta yang tadi masih terbatas dengan terputusnya hukum tersebut, akhirnya mereka berdua bersepakat untuk melanjutkan sebagai bentuk mewujudkan cinta ini yang disebut dengan an-nikah. Masih ingat kita detik-detik akhir, awal pernikahan. Luar biasa, Pak. Bahagia rasanya. Begitu undangan kita cetak, teman-teman, selamat katanya. Ucapan selamat diberikan kepada kita. Betul begitu, Pak? Apalagi kalau yang jadi pasangan ini jadi rebutan banyak orang. Masya Allah. Seperti juara kita ini. Seperti mendapatkan piala. Bergilir. Gimana kok biar bergilir ini? Ya, seperti mendapatkan suatu piala yang menjadi rebutan banyak orang. Masya Allah. Satu kebanggaan yang luar biasa kita ini. Satu kebahagiaan yang luar biasa. Satu kenikmatan yang luar biasa. Ucapan selamat. Nikah belum digelar, tapi ucapan-ucapan yang sudah kita dapatkan. Waktu kita ngundangkan, loh, jadi ambek sopo kamu? Dengan, oh Masya Allah, selamat katanya. Selamat, kita pun bahagia mendapatkannya. Betul begitu, Pak? Waktu mendapatkan, dan yang dipersunting pun mau, rasanya kayak enggak karu-karuan sudah ini. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Hari sudah ditetapkan, begitu rasanya kayak jauh hari itu. Detik demi detik, hari demi hari dijalani, kemudian akad nikah, saat yang paling bahagia. Saat di hadapan wali, saat di hadapan penghulu, ditanya. Kan biasanya ditanya, Pak, waktu akad nikah. Mas, sudah betul mas pilihannya ini? Sudah. Apa? Belum, Pak, saya masih belum mantap. Apa begitu waktu itu, Pak? Dalam? Tidak. Ditanya oleh penghulunya. Mas sudah mantap dengan mbak ini? Sudah. Lahir batin, Mas. Lahir batin. Mantap dari hati kita. Lahir batin, Pak. Mas cinta dengan mbak ini. Cinta. Coba keluar itu. Saya belum tahu. Begitu kira-kira gimana? Waktu akad nikah ditanya, Mas cinta enggak dengan calonnya? Saya belum tahu. Itu kira-kira gimana? Mantap cinta. Kemudian simbaknya pun ditanya, ibu-ibu ditanya, ibu sudah siap menikah? Alhamdulillah, insyaallah. Mantap kalimat itu kita ucapkan. Benar mas ini yang menjadi calonnya, enggak keliru? Enggak. Siap menjadi istrinya mas ini? Siap. Lahir batin? Lahir batin. Coba kita ulang kalimat itu hari ini. Apa yang dimaksud siap ini, Pak? Makanya orang-orang tua dulu mengingatkan, dan itu diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaros syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa di antara kalian sudah merasa mampu untuk berumah tangga, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Merasa mampu. Ketika bapak-bapak dulu mau nikah kan ditanya orang tua biasanya. Ditanya apa enggak dulu, Pak? Langsung brobos dewe-dewe kan ya. Ditanya. Kalau agak telat sedikit ditanya, "Kamu kapan nikah, Le?" Ya. Kan begitu toh? Ditanya ini, kamu sudah siap? Ketika diusulkan, atau mungkin anak-anak yang minta kepada orang tuanya, bu aku mau menikah, loh kamu sudah siap? Ta? Sudah. Apa yang kita pikir pada saat itu kita siap menikah itu? Apa yang terpikir oleh kita, oleh bapak-bapak, oleh ibu-ibu, ketika siap menikah, ketika sang wanita bertanya kepada ibunya memberitahu, bu, si Fulan, Mas Ahmad, Mas Bambang, ini bulan depan rencana kesini sama orang tuanya. Lo untuk apa? Untuk menanyakan saya. Lo kamu sudah siap? Sang ibu mengatakan apa? Siap. Apa yang terpikir oleh kita siap? Apa yang kita pikir dalam hati pada saat itu mengatakan siap untuk menikah? Siap mendampingi, siap menerima. Siap untuk melangsungkan akad nikah dengan segala konsekuensinya. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari rumah tangga yang dibalut di atas cinta, yang itu kemudian menghasilkan sakinah. Karena memang mencari istri, mencari pendamping itu salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan sakinah, ketenangan. Jiwa manusia akan goncang ketika tidak ada pendamping. Jiwa manusia akan resah, jiwa manusia akan gersang ketika hilang yang namanya pendamping ini. Penyeimbang kehidupan ini. Itu yang dikatakan pasangan hidup. Makanya kalau orang Jawa punya falsafah, istilah garwo. Apa, Pak? Sigarane nyowo. Separuh dari kehidupan ini. Separuh dari kehidupan ini. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya tidak membahas tentang fikih menikah. Tetapi di sini kita perlu akan saya sampaikan, pertama, apa sih tujuan daripada menikah? Itu yang pertama. Kemudian nanti bagaimana kiat-kiat untuk mencapai kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kehidupan yang ideal. Untuk menelusuri kehidupan rumah tangga yang di situ akan banyak persoalan-persoalan akan datang kepada kita. Dan kemudian yang terakhir nanti kita akan bahas benang kusut sebab-sebab perceraian itu. Dengan harapan materi ini kita bahas, semoga rumah tangga yang sudah mulai agak retak ini, sebagian cintanya sudah mulai kabur, ada yang gak jelas jelontrungnya, ada yang cuma wis podo tua seduluran nae. Halo? Kok anyep ngene rasanya? Gak ada guyon, gak ada karmonisan, gak ada masya Allah. Coba warnai. ini sudah mulai redup, cahaya cinta sudah mulai meredup, sang suami tidak mendapatkan kasih sayang, kemanjaan sang istri, itu kalau sudah usia 50 tahun, wis gak akan macem, mbak. Sing lanang coba guyon-guyon, wis podo tua, ayo macem-macem. Ya. Genggaman tangan yang diangkat oleh sang istri. Gak mendapatkan keharmonisan lagi, kemudian apa pemicu-pemicu dari perceraian itu akan kita kupas. 2 hari saya mengumpulkan data dan saya telah mengumpulkan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat, ada sekitar 10 ustadz saya hubungi. Ustadz, menurut antum, kira-kira apa yang paling banyak menyebabkan orang bercerai? 1 ustadz itu ada yang memberikan 7 kriteria. Oh, banyak banget ini saya pelajari. Kemudian ada 1 ustadz cuma 1. Apa? Rusaknya hati. Wah, ini 1 cuma menyebarin nanti, Pak. Terus ada lagi yang 1 lagi, ustadz dari Mojokerto. Ustadz, menurut antum, ada 10 ustadz saya hubungi untuk mendapatkan resep-resep perceraian. Apa? Kok apa? Sebab-sebab kenapa terjadi perceraian? Anda Ustadz Mojokerto, karena sedikitnya mengenal ilmu tentang cinta. Waduh, ini harmon sekali ini. Bukan tidak ada cinta, tapi tidak mengenal makna cinta. Ada pula yang ngasih 4 poin, ada pula yang ngasih 5 poin. Macam-macam saya kumpulkan. Saya kumpulkan tadi malam. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua. Dan kita jaga sebab-sebab ini ketika muncul. Bagaimana sikap kita ini? Nah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa nikah ini merupakan kebutuhan asasi. Kita ingin menyalurkan cinta dan kita ingin mendapatkan cinta. Subhanallah, itu kebahagiaan yang luar biasa, Pak. Kebahagiaan yang nikmat sekali, yang besar sekali. Maka perlu kita ketahui bahwa di dalam pernikahan itu memiliki tujuan yang sangat mulia sekali. Coba bapak-bapak, ada yang sudah mengetahui kira-kira tujuan menikah apa? Apa, Pak? Untuk mendapatkan keturunan. Ini berarti targetnya punya anak banyak ini ya. Pokoknya gak ya anak terus. Mari kita lihat. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Itu yang pertama. Kita butuh teman. Bukan sekedar sahabat. Bukan sekedar sahabat. Bukan sekedar omongan basa-basi. Tapi omongan yang serius. Tanpa pamrih. Tanpa mengenal waktu. Tanpa mengenal pengorbanan. Tanpa mengenal perjuangan. Dia adalah suami istri. Dibutuhkan. Ini yang pertama. Ini merupakan bagian fitrah manusia. Makanya bahasa-bahasa yang dipakai orang mau disuruh menikah itu macam-macam. Wis nang nikao, cono sing bagian umbah-umbah, no sing ngono. Ini ngeri, ini nasib istri kalau targetnya mencari pasangan itu untuk. Ya. Sudah nang cepat nikah supaya ada yang memasakkan. Ada seorang pekerja, sudah punya rumah sendiri, sudah punya kendaraan, kemana-mana dia sendirian. Undangan sendiri tanya, lo kok sendirian? Coba apa jawabnya, Pak? Saya yakin panjenengan, siapapun panjenengan, apapun pekerjaan panjenengan, berapapun gaji yang panjenengan dapatkan, bertempat tinggal di rumah semewah apapun Anda, tapi kalau Anda belum punya pasangan, Anda bukan orang yang mendapatkan kebahagiaan. Demi Allah, Anda adalah orang menderita. Betul, Pak? Dolar senang, betul? Masya Allah, menderita, Pak. Semakin tua, ketika tidak memiliki pasangan, ditanya, jawabnya itu loh yang gak enak, Pak. Loh, ini bujo sampean. Durung ya. Kok belum sampean? Kenapa? Nunggu apa? Macam-macam omongan berikan. Kemahalan. Ada yang keruwetan. Ada yang ojo milih-milih kesuwen. Macam-macam kalimat diberikan kepada kita. Subhanallah. Dan Anda merasakan getaran-getaran yang luar biasa. kesepian, kesunyian. Rumah yang besar, sendirian. Subhanallah, di mana kenikmatan hidup? Belum lagi ketika sakit, Pak, Masya Allah. Beda dengan orang yang punya pasangan. Beda dengan orang yang sudah punya istri sakit. Ada yang buatkan kopi. Jenengan sakit, minta tolong ibu. Lain rasanya, yang buatkan kopi dengan ibu, dengan istri itu beda rasanya, Pak. Walaupun sama-sama kopi luwaknya. Rasanya beda, Pak. Jelas, Ibu? Nah, yang pertama untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Sehingga pasangan itu merupakan kebutuhan mutlak. Tidak bisa kita menyempurnakan hidup tanpa pasangan. Cacat hidup kita ini, Pak. Sampai-sampai ada orang saking cinta, saking kepinginnya mendapatkan pasangan, dimuat di koran-koran itu. Saya pernah baca itu, Masya Allah. Nama ini, lulusan ini, usia 40 tahun, pegawai negeri, mengharapkan suami, usia minimal sekian, gaji sekian, makanya gak payu. Lah wong sing ditoleki gajine dhisik. Kok coba usia sembarang gitu. Soalnya banyak ini. Bisa-bisa Pak Arto ikut daftar. Nah, ini. Gaji enggak jadi soal, pekerjaan no problem. Yang penting mau sama saya. Oh, Masya Allah. Tapi kan enggak begitu yang namanya nikah ini, Pak. Kita milih itu dalam rangka apa? Supaya pas menempatkan permas. Itu kan harapan kita kenapa kita milih. Dulu waktu nikah kita, dulu waktu milih apa enggak? Milih ya. Bapak-bapak yakin wanita yang kita pilih itu wanita pilihan kita. Yang kita anggap terbaik dari wanita yang ada. Sepakat ini, Pak. Saya yakin Anda sepakat. Ibu-ibu juga demikian mendapatkan pasangan ini pun suatu kenikmatan yang besar, kebahagiaan yang besar. Anda yakin pada saat ini wanita laki-laki yang terbaik. Laki-laki yang terbaik, pilihan, bukan sembarangan, pilihan. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan, tuntutan kebutuhan naluri manusia yang asasi. Ngerti perasaan kita, subhanallah. Itu yang dibutuhkan. Mendampingi kita di saat kita kesedihan. Menjadi wadah ke saat kita ada keluh kesah. Kita butuh wadah tanpa pamrih. Siapa? Pasangan. Tanpa pamrih. Cerita sewaktu-waktu enak. Minta tolong sewaktu-waktu enak. Minta bantuan sewaktu-waktu lezat. Siapa? Pasangan hidup gak ada lagi. Ini yang pertama. Jadi dengan melalui syariat Allah Subhanahu wa taala ini, di mana fitrah manusia laki-laki butuh perempuan dan perempuan butuh laki-laki. Ini fitrah. Butuh kita yang namanya pasangan, butuh kita. Loh gini loh orang-orang yang sudah menikah kupuh untuk cerai. Ada yang ustadz sudah gak tahan saya. Bu, yang belum punya suami sekarang gak tahan. Dia ingin mendapatkan pasangan. Kok jenengan yang punya pasangan ingin segera? Kemarin saya dapat SMS. Ustadz, suami saya sekarang poligami. Saya rencana mengalah. Ini belum menikah, tapi sudah rencana, sudah kuat, sudah positif. Saya akan mengalah. Demi kebaikan suami. Oh, gitu dalilnya. Untuk menyelamatkan anak-anak. Gimana menurut Ustaz? Kalau bisa jangan. Loh Ustaz, saya mengalah ini demi kebaikan suami. Saya ikhlas Ustaz. Sampai berhenti. Terus jenengan kalau mau berhenti, mau pensiun jadi istri. Bukan begitu Ustaz. Ya, saya gak mau sampai terjadi kedolim. Na'udzubillah ibu. Apakah Anda memandang poligami itu kedzaliman? Enggak, saya enggak mau tersakiti, Ustaz. Apakah ada syariat Allah yang diperintahkan oleh hambanya untuk menyakiti orang lain? Waduh, kasihan Rasul, saya SMS begitu. Kasihan Nabi nih, menyakiti semua. Ustadz, kenapa semua laki-laki menghubungkan poligami kok kepada Rasul? Rasul dengan kita beda-beda, Bu. Memang Rasul dapat wahyu, saya enggak. Kalau Rasul kan mendahulukan syariat, Ustaz. Sesuai dengan syariat dan sesuai dengan aturan Allah. Bukan karena nafsu. Seorang laki-laki sekarang itu kalau mau menikah, pasti nafsu. Iya, akhirnya saya SMS. Iya, sekarang itu memang lucu-lucu sekarang ini, Bu. Nah itu, Ustaz. Laki-laki sangat bernafsu untuk berpoligami. Sang istri sangat bernafsu untuk cerai. Sama-sama berada di atas nafsu. Saya tulis, apakah itu solusi terbaik? Saya tanya, apakah itu solusi terbaik? Apa jenengan berhenti menjadi kedudukan sebagai seorang istri, kemudian urusan selesai, beban jenengan semakin mudah. Urusan jenengan semakin ringan. Dan para suami mengatakan, ketika jenengan dapat wanita lain, Anda yakin wanita yang akan Anda nikahin lebih baik dari istri jenengan yang akan Anda tinggalkan? Juga belum tahu, Ustaz. Ya, kalau belum tahu, ya sudah tahu aja, dipertahankan dulu. Sambil diajari dulu nanti bagaimana cara menikah yang kedua. Kalau mau. Kata ibu-ibu, jangan ada yang mau. Ini pertama. Kebutuhan. Bagaimana kita bisa hidup tanpa pasangan? Menjalani hidup untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. Gak bisa. Ini kebutuhan fitrah. Oleh karena itu, Islam memberikan solusi yang terbaik. Jalan yang mulia. Melalui nikah. Masya Allah. Terhormat sekali, Pak. Dengan cara yang syar'i. Dengan cara yang sangat luar biasa. Metodenya diminta dulu. Beda dengan seperti cara-cara binatang menjijikkan, seperti cara-cara sekarang ini berzina, ada yang kumpul kebo, kemudian ada yang na'udzubillah misyari dhalik. Ya, tidak dengan cara, tapi dengan menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan menikah adalah untuk membentengi akhlak yang luhur, membentengi karakter yang mulia, dan untuk menundukkan pandangan. Kalau di luar itu ada minuman sirsak, di rumah Anda sudah ada sirsak. Kalau di luar itu ada melon, di rumah Anda sudah ada melon. Makanya dianjurkan para suami ketika tertarik dengan wanita di luar, segera pulang menemui istrinya untuk melambaskan syawal. Dianjurkan oleh Rasulullah itu. Dianjurkan. Dan para istri ketika melihat asar suami demikian, hendaklah bisa mengimbangi. Makanya tolong ibu-ibu gerakan tubuh. Senam kecil-kecilan di rumah walaupun tidak senam aerobik di luar. Anda gerak supaya tubuh ini sehat, terawat. Ya. Bukan seperti orang kena penyakit lepra. Ini para wanita-wanita ini. Ya, sekali waktu dihiasi wajahnya ini ketika menjambut suami. Supaya suami pulang itu melihat segar, supaya matanya tidak cepat rabun. Karena melihat istrinya rungsep. Berhias untuk suami. Berdandan untuk suami. Kenapa? Supaya suami segar melihat pemandangannya ini. Ya. Bukan bersikap zuhud. Berpakaian du'afa. Berseragam fukoro wal masakin. Na'udzubillah min syarri dzalik. Saya alhamdulillah punya istri ini enggak banyak pola. Tapi kadang-kadang ya agak sedih melihatnya. Ketika wajah pucat, mau dikasih bedak sedikit-sedikit gitu loh. Biar mata ini enggak kecepat sakit melihat. Nah, jadi yang kedua untuk membentengi akhlak. Itu tujuannya. Makanya orang yang berzina, yang sudah punya istri dengan yang masih bujang, dosanya lebih tinggi mana? Yang punya istri. Tapi jangan dijadikan dalil ini ya. Oh, berarti kita ringan dosanya ini. Tidak. Makanya Nabi mengatakan ada tiga orang yang diadab dengan adab yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, penguasa yang zalim, penguasa yang menipu rakyatnya. Yang kedua, orang tua yang berzina. Yang ketiga, orang fakir yang sombong. Kenapa tiga ini mendapatkan azab yang berlipat-lipat? Karena tidak dibenarkan sama sekali melakukan hal itu. Penguasa yang dolim, kenapa harus dolim? Penuasa yang menipu, kenapa harus menipu? Dia jujur, semua kebutuhannya terpenuhi. Coba Anda lihat. Penguasa, apa yang tidak didapatkan? Apa yang tidak didapatkan? Kenapa ini harus bohong? Kenapa harus menipu? Jujur itu segala kebutuhannya terpenuhi, Pak. Gaji terpenuhi, tempat tinggal terpenuhi, kendaraan terpenuhi. Bahkan kalau pergi ke warung bisa jadi gak bayar, cuma difoto. Foto tempelin. Oh, si Fulan telah makan bakso di sini. Gratis itu. Saya makan gak ada yang moto. Bayar utuh. Coba kalau bupati makan di Kupang sini, foto, pret, pasang. Bupati makan Kupangku. Saya makan balik-balik, gak ada yang potret-potret. Coba, sampai di tempat saya itu, di RT saya itu, Pak, pernah. Subhan tomat itu, Pak, tomat 100 juta. Satu pohon ini. Kenapa? Dipegang Pak SBY. Oh, Masya Allah. Apa rasanya tomat ini? Gara-gara dipegang Pak SBY. Jadi 100 juta, satu pohon itu, Pak. Gila. Makanya kalau penguasa itu, Masya Allah. Nah, ini masih bohong. Makanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, orang tua yang berzina. Kenapa harus berzina? Dia punya tempat yang halal. Ya. Dimanapun, kok dimanapun. Kapanpun dia minta, dia akan mendapatkannya. Lalu kenapa dia harus menempatkan di tempat yang haram? Allah gandakan siksaannya. Nah, ini yang kedua. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ya ma'syar sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian punya kemampuan untuk menikah, fal yatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Ini tujuannya menikah. Karena dengan menikah itu ketika kamu sudah punya pasangan, itu bisa menundukkan pandangan. Kamu sudah punya pandangan sendiri. Nah, nanti kalau jenengan lihat wajah istri dipandang dari sebelah kanan, telinga yang kanan bagaimana, telinga kiri sama apa enggak? Ya, dilihat kan, ini halal yang luar biasa. Ya. Jadi sekali waktu memandang istri dipandang, nanti istri yang menanya, "Lapon delok ae ngono jeneng." Ya. Makanya ini istri harus pintar-pintar menjadi penggoda bagi suami, Ibu. Jadi istri itu harus belajar wanita menjadi wanita genit. Harus. Jangan pasif. Ya, seperti ahlu tariqah. Ahlul ibad. Masya Allah, saking lembutnya, saking diemnya, tidak pernah komunikasi dengan suami. Ini juga menjadi suami, ini sepet ngelihatnya nanti. Ya. Jadi itu faedah menikah adalah faedah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, dan bisa membentengi farji, kemaluan. Kenapa? Karena sudah ada tempat yang halal untuk menyalurkannya. Maka wa man lam yastati, barang siapa belum siap untuk menikah, ini para remaja, solusi yang diberikan oleh Rasulullah agar para remaja selamat dari hubungan bebas, agar para remaja selamat dari kungkungan hawa nafsu, maka fal fa'alihi bisawm, hendaklah para remaja ini melaksanakan puasa. Ini solusi alternatif yang diberikan Rasulullah SAW pada kita. Nah, dan ini berlaku kepada siapapun yang tidak punya pasangan, banyak-banyak berpuasa. Baik, ini tujuan yang kedua. Yang ketiga adalah untuk menegakkan rumah tangga yang Islami. Ya, menegakkan rumah tangga yang Islam. Yang bagaimana rumah tangga yang Islam ini? Segala sesuatu tertata dengan ilmu, tertata dengan syariat, Masya Allah. Sampai dalam hal pertikaian, perbedaan pendapat, jangan sampai lepas daripada ilmu. Artinya apa? Tempatkan perbedaan pendapat itu di atas ilmu yang Anda dapatkan ini. Karena yang namanya rumah tangga kita ini, Pak, gak akan lepas dari yang namanya problem. Sebagus apapun kita membentuknya, secantik apapun kita manajemennya, seindah apapun kita memprogramnya, tidak akan selamat dari problem. Ya, Rasulullah SAW sebutkan, fitnatur rojuli, fitnah seseorang, dosa seseorang, satu apa? Min ahlihi, muncul dari keluarga. Suami berbuat dosa karena istri, bisa enggak? Bisa enggak, Pak? Istri berbuat dosa gara-gara suami, bisa? Bisa. Pertama, fitnah. Dosa yang dilakukan seorang itu dari keluarganya yang pertama. Yang kedua, wawalidihi, dari anaknya. Orang tua dosa gara-gara anak, bisa? Bisa. Makanya kadang-kadang ngamuk untuk anak. Kok ini gojok gara-gara aku mangkel loh. Ya, marah. Yang ketiga, wamalihi. Bisa jadi orang itu berbuat dosa karena harta, disebabkan dari harta, faktor harta. Orang bisa karena menimbulkan dosa. Kemudian yang keempat, apa katanya? Nabi mengatakan, wajarihi. Bisa jadi fitnah itu muncul dari keluar, apa dari tetangga. Ya Allah, ini Pak masalah hidup ini. Nah, lalu dengan menikah itu kita ingin menegakkan rumah tangga yang islami. Lah tegaknya rumah tangga yang islami itu apabila masing-masing berdiri di atas ilmu. Membicarakan dengan ilmu, ada masalah ditempatkan di atas ilmu. Jangan hawa nafsu. Ilmu dipakai, ada masalah begini. Mungkin suami selingkuh. Katakan suami selingkuh. Oke, itu jelek memang. Tempatkan, ibu-ibu jangan emosi dulu. Ini biasanya kalau ada problem begini, yang pertama kali apa? Yang muncul? Halo? Emosi dulu, hawa nafsu dulu. Diingatkan, kamu tuh jok, hawa nafsu. Yang hawa nafsu itu kamu selingkuh. Kok saya dikatakan hawa nafsu? Teriak-teriak, tidak karu-karuan. Hawa nafsu. Nah, nanti akan ada kiat-kiatnya, Pak, bagaimana ketika problem itu datang kepada kita. Ya. Ini target yang ketika tujuan menikah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Rumah tangga yang ideal. Itu dibangun di atas satu. Rumah tangga yang islami, yang ideal. Itu akan terbentuk ketika suami istri ini menegakkan beberapa poin ini. Pertama, tahabbu, saling mencintai, fillahi, karena Allah. Satu. Rumah tangga yang islami, rumah tangga yang ideal akan tercipta. Akan terpenuhi, akan terwujud. Kalau masing-masing cintanya karena Allah. Cinta karena Allah. Yang dikatakan cinta karena Allah itu pripun? Ini sering dipakai dalil oleh bapak-bapak yang selingkuh ini. Sampai itu mendalukan sahwat, kata istrinya. Enggak, aku mencintai wanita ini, dek. Itu karena Allah. Begini. Masya Allah. Bukan karena sahwat. Aku mencintai wanita ini karena Allah. Nah, saya ingin jelaskan. Apa sih makna mencintai karena Allah itu, Pak? Bukan kita ngomong, aku mencintai karena Allah. Ini tipis sekali, siapa yang mengetahui hati kita? Nah, yang dimaksud mencintai karena Allah itu, Pak, orang yang kita cintai itu melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Paham, Pak, ini? Orang yang kita cintai itu, dia melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan. Yang mana perbuatan itu dicintai oleh Allah. Lalu kita mencintainya. Kenapa? Karena dia punya perbuatan, dia melakukan amalan, yang amalan itu dicintai Allah. Saya mencintai itu karena Allah. Itu maknanya. Pun faham ini? Ngerti mboten? Ini yang dimaksud cinta karena Allah itu. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu di luar karena Allah itu akan bermasalah itu, Pak. Wajah, cinta karena wajah. Punya masalah sendiri-sendiri. Satu, wajah itu tidak menetap dalam keadaannya nanti. Jelas, Pak? Kalau jenengan cinta kepada wajah, istri karena wajah, wajah itu satu saat berubah. Banyak faktor penyebabnya. Usia bisa, kecelakaan bisa. Penyakit bisa merubah keadaan. Na'udzubillah. Mari ada ibu-ibu yang dulu rambutnya bagus sekali, sekarang rontok habis rambutnya. Sekarang pakai jilbab, masya Allah. Mau jilbaban aja nunggu digundul dulu sama Allah ini. Berubah, masya Allah. Ini akan terjadi, Pak. Itu pertama, bisa berubah perasaan ini. Diikuti oleh perubahannya wajah, yang pertama. Yang kedua, wajah istri ini ada saingannya di luar. Loh, gitu loh. Mungkin teman kantor jenengan, atau teman kuliah dulu. Ya. Ini bisa merusak suasana. Jangan mencintai, tapi yang kerana itu yang pertama, tahabbu fillah. Yang kedua, ta'aruf. Tolong bapak ibu saling mengenal. Ta'aruf, saling mengenal. Apa yang perlu kita kenal? Ibu-ibu harus, bapak ibu harus tahu, suami Anda itu manusia. Loh, singarani gudel ya sopo. Artinya apa? Suami Anda itu manusia. Yang namanya manusia itu punya kelemahan, punya kelebihan. Sadar itu, ketahui itu. Ta'aruf, saling mengenal betul. Kenali karakternya, kenali kelebihan kekurangannya. Kenal. Itu yang kedua, untuk membentuk rumah tangga yang ideal. Yang ketiga, kalau sudah saling mengenal, dibutuhkan yang ketiga, tafahum, saling memahami. Fahami keadaan suami Anda, kerjaannya itu bagaimana, tempat kerjanya di mana, jauh apa dekat, bebannya di lapangan itu ringan apa berat. Kenali istri, kalau perlu tahu kondisi pekerjaan suami, supaya memahami nantinya. Posisinya dia itu sebagai apa di sana? Bedakan dia itu dengan direktur, dengan tukang kebun atau satpam. Jangan disamakan gitu loh. Ini yang ketiga. Tafahum, saling memahami. Ini sangat perlu sekali. Fahami, fahami, fahami. Istriku di rumah ini punya anak banyak. Ribet gak, berat gak, coba. Bapak-bapak kalau libur, liburan pak, istri suruh istirahat. Mi, jadi kan kalau manggil istri apa? Tante atau? Enggak tante. Atau dia jeng. Jengkelin. Atau yayang. Yayang. Say, baba. Apapun yang Anda panggil. Umi, ibu, mama, mami. Terserah. Kalau jenengan libur pak, sekali waktu suruh istri Anda istirahat. Besok aku mumpung libur sama istirahat, anak-anak tak mau hari ini. Oh, luar biasa. Nangis, masya Allah. Mi, iki anak nangis iki susune sing ndi? Coba suruh istirahat istri ini. Satu hari pak, masya Allah, remek rasanya awak nih. Saya pernah istri saya itu sakit 2 hari. Tak pesen yang kedua hari itu. Ojo suwe-suwe lorone, rek. Oh, masya Allah, Pak. Luar biasa beratnya pekerjaan wanita di rumah itu. Jenengan tak kuat melakukan pekerjaan wanita. Tak kuat. Tak kuat. Walaupun jenengan laki-laki itu lebih perkasa dari perempuan, jenengan tidak mampu memegang tugas-tugas wanita di rumah. Tidak kuat. Kenapa? Dibutuhkan kekuatan jiwa, bukan kekuatan fisik. Tidak mampu laki-laki. Makanya kalau jadi laki-laki jangan sembarangan. Kon wong wedok iso apa? Lulululululu. Coba nanti suami istri Anda sakit 3 hari berturut-turut, tidak bisa bangun. Rumah seperti tempat sampah. Berantakan gak karu-karuan. Kenapa? Karena bapak-bapak gak biasa membersihkan rumah. Halo? Betul gak? Gak biasa nyapu, gak biasa ngepel. Mudah-mudahan orang-orangnya datang ini. Demi Allah saya bersyukur kalau jenengan datang. Biar tepat begitu. Bener apa enggak gitu loh. cucian numpuk. Kenapa? Para suami gak biasa nyuci baju. Nyetrika. Paling banter bikin kopi. Paling banter. Aku gak wetang-wetang dewe. Ya kopi toiku sih men gawe. Itu sudah cerita kalau saya bikin sendiri. Makanya seorang wanita punya kekuatan yang sangat dahsyat. Yang tidak pernah dimiliki oleh laki-laki. Saya punya beberapa santri. Jamaah ibu-ibu. Yang satu ditinggal mati oleh suaminya. Yang satu tinggal pergi. Punya tiga anak yang satu ini, Pak. Yang satu punya tiga anak. Yang satu punya dua anak. Masya Allah, Pak. Ini ngatasi, Pak, untuk melakukan satu pekerjaan ini. Double. Jadi seorang ayah, sekaligus seorang ibu. Mampu bertahun-tahun bertahan. Dijalani pekerjaan itu. Wanita punya kekuatan yang sangat dahsyat. Suami mati, mati yo. Istri, ngatasi anak-anak. Bekerja walaupun ikut orang, buruh sama orang. Nyekolahkan anak. Dia kerja, gak kenal capek, Pak. Demi anak, Masya Allah. Pagi hari dia ngebut pekerjaan untuk sarapan anak-anaknya. Jam 7, ngebut ngantarkan anaknya sekolah. Setelah itu balik lagi ke rumah orang-orang. Nyetrika, cuci baju. Ya, cabut rumput tukang kebon. Nanti setelah dor dia jemput anaknya. Balik lagi, pergi ke rumah orang lagi. Buruh lagi. Dan itu dijalani bertahun-tahun. Bisa. Tanpa seorang suami. Coba bapak-bapak. Suami mati, istri mati. Punya anak tiga kecil-kecil. Baru satu bulan SMS nyebar ke WA. Ada enggak akhwat-akhwat ya? Kenapa Anda bilang begitu? Di mana kekuatan Anda? Katanya dulu kalau laki perempuan, perempuan bisa apa? Sekarang Anda terbukti Anda lemah, Anda tidak mampu, Anda tidak berdaya, Anda tidak punya kekuatan. Yang mau marah-marah nanti setelah ngaji. Tak tunggu. Betul apa enggak, Pak? Betul apa enggak ini? Ibu-ibu enggak usah jawab. Saya nanya bapak-bapak ini. Enggak mampu panjenengan. Demi Allah enggak mampu. Coba bapak-bapak pagi masak. Pasti mie goreng. Telur ceplos. Apa yang Anda perbuat? Yang selama ini mengatakan, kamu wanita bisa apa? Ini yang Anda buktikan. Anda yang tidak bisa apa-apa. Betul? Yang satu bangun tidur, ya mie susu botol. Sing situ, ya pipis. Rasa nih. Ayo ngomong, wong wedok iso apa? Sampai sekarang, memeti. Nggak sampai 3 bulan. Makanya wanita laki-laki nggak perlu masa idah. Kenapa? Nggak mampu. Baru 1 minggu, sudah SMS-an, sudah punya calon. Karena enggak mampu. Mampu merawat ini, Pak. Hah? Mampu apa enggak? Ini ngelihat ini, maaf. Lihat pengecutnya kita, ya. Kelihatan lemahnya kita ini. Makanya jangan sembarangan ngomong sama perempuan itu. Ibu-ibu jangan besar kepala, bersini jenengan yang digarap ini, ya. Tunggu. Insya Allah, Pak, saya ingatkan, Pak, betul ini, Pak. Saya di rumah ini, Masya Allah, kerjasama dengan istri saya. Saya tidak bisa sendirian. Merawat rumah, membersihkan rumah. Saya pulang, anak-anak sudah mandi semua. Siapa yang mandikan? Dan ini pekerjaan itu luar biasa. Kalau anak-anak mandi itu, Pak, anak kecil-kecil itu, Masya Allah, jengkel, no, Pak. Makanya sampai nak melok jengkel, no, bisa tambah nemen, gua aneh. Paham ini, ya? Saling memahami. Yang ketiga ini penting sekali. Sehingga nanti di rumah ketika barangkali maaf, ribu maaf. Kok capek-capek jenengan kepingin dilayani istri. Istri kok capek, tolong difahami. Jangan pakai dalil, laknatullah, laknatullah, jangan. Laknat malaikat, Masya Allah. Sampai enggak kasihan sama istri ini. Mentang-mentang hafal, hafal hadis kok laknatullah toh ini. Langsung disuguhkan, ini riwayat Tirmidzi, soheh, lu gitu. Masya Allah. Untuk pelayanan satu ini, hafil riwayat-riwayatnya. Ini bapak-bapak. Jangan, Pak, demi Allah, jangan. Berat tugas seorang wanita itu. Berat, ibu. Ya. Dan ibu-ibu, seberat apapun beberatan beban Anda, tolong dijaga kehormatan dan keindahan fisiknya. Kenapa? Di luar sana, Masya Allah. Masya Allah. Taman-taman yang indah, berserakan di mana-mana. Dengan senyum yang terbuka. Makanya ibu-ibu walaupun pegel, jangan dinampakkan pegelnya. Ya. Dan suami ini makanya, kalau ini dipakai betul, faham, saling memantafahu, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Seruat apapun masalah, itu akan bisa dijalani berdua, Insya Allah. Saling memahami. Ya. Masya Allah, ini saling memahami. Tuh, Masya Allah, ini penting, penting banget. Yang ketiga, yang keempat. Yang pertama apa tadi? Saling mencintai. Yang kedua, saling mengenal, saling mengetahui. Yang ketiga, saling memahami. Ini yang sangat dibutuhkan. Ya, kemarin istri saya tak ajak jalan-jalan untuk ke tempat pengajian. Jauh bi ya, Masya Allah. Makanya sekarang kalau saya pulang itu gak pernah disambati macam-macam. Suami saya faham. Istri saya, Masya Allah, maaf. Saya masih belum ada kelainan kok. Masih normal. Masya Allah, begitu. Saling memahami. Ini penting, Pak. Penting, penting, penting. Dan itu yang dibutuhkan sepasang suami istri. Saling memahami. Ya. Faham. Gaji suami berapa? Enggak usah minta yang neko-neko. Minta layar sentuh, layar tancep. Enggak usah. Ya. Minta tablet, iPad. Enggak usah. Kasih sirup. Kalau suami minta tablet, istri kasih sirup. Ini lebih enak daripada tablet. Dek. Ibu bandingkan kebutuhan atau gaya. Jangan lihat kondisi suami, keuangan suami, kebutuhan. Diri, Masya Allah. Masya Allah, ini penting, penting sekali. Dan yang keempat, kalau kita sudah saling memahami bahwa istri punya kekurangan, butuh sesuatu yang dimiliki oleh suami. Suami punya kelemahan-kelemahan yang itu dimiliki oleh istri. Untuk menutupi kekurangan suami itu dimiliki oleh sang istri. Nah, kalau sudah diketahui ini maka dibutuhkan yang keempat. Apa itu? Ta'awun. Saling membantu. Saling membantu. Saya ada sedikit masalah di rumah tangga. Jadi beberapa bulan ini saya pisah ranjang dengan istri. Jangan perlu negatif, ini perlu pemahaman. Pisah ranjang itu gara-gara anak-anak kecil. Nah, anak kan masih kecil. Akhirnya yang satu kumpul tidur sama saya, yang satu kumpul sama uminya. Itu gara-gara itu, bukan karena tengkar. Makanya ngaji kalau ngantuk ini bahaya. Begitu ngaji, belum selesai, langsung pulang. Ustaz Ro'o pisah ranjang, begitu. Ya. Nah, begitu. Saling ta'awun, Pak. Dibutuhkan. Istri membantu meringankan beban suami. Bagaimana caranya? Jangan memberikan tugas-tugas, tuntutan-tuntutan yang suami tidak mampu. Ya, lah suami hendaknya memperhatikan istri, membantu pekerjaan istri di rumah. Jangan dikasih beban-beban yang tambah berat. Seperti makan, saya pernah datang ke suatu rumah, ikhwan, ya, sudah ngaji ini. Makan. Nah, tinggal koboan, panggil. Mi, koboan. Oh iya. Uminya lagi ngeramut si kecil. Koboan. Nah, sudah koboan selesai. Enggak ada sapu tangan sekalian. Saya dengar, saya lihat, Masya Allah, kok begini akhlaknya ini. Jangan dijadikan dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mentang-mentang istri ini sami'na wa ato'na, segala diperintah kepada istri. Gak benar demikian ini. Kalau sekedar untuk butuh koboan, maaf, untuk cuci tangan, kenapa harus istri yang disuruh? Jelas ini, Pak? Kalau sekedar mengambil sapu tangan, sedangkan Anda tahu bapak-bapak, suami, si istri sedang merawat anaknya. Kenapa tidak kita berangkat sendiri? Dan para istri, kalau memang Anda waktunya longgar dan mampu memuliakan suami, kenapa harus suami yang mengerjakan? Kenapa harus suami yang mengerjakan? Kenapa bukan istri yang membuatkan kopi untuk diminum, menyiapkan sepatu? Saya pernah melihat seorang wanita, belum ngaji dia, gandeng, belum menutup aurat, tetapi perhatian dan penghargaan kepada suami luar biasa, luar biasa. Saya sering melihatkan di depan masjid, Pak. Jadi jam tertentu dia buka pintunya, dia berdiri. Loh, kenapa wanita ini kok selalu di sini? Ternyata sebentar lagi suami datang. Subhanallah. Dia ngerti jamnya pulang, sudah kontak, disiapkan rumah, pintu terbuka. Jangan sampai suami membuka gerendelnya, pintu kegerimisan, istri sudah di depan. Dia jemput mobilnya suami, sepeda suami ini, diambil tasnya. Itu setiap hari dilakukan begitu. Masya Allah. Cuma kita ini kadang-kadang punya ilmu aji mumpung. Tahu mumpung? Mumpung sing wedok neriman. Mumpung sing wedok manut kongkoni terus. Mumpung sing lanang iku kona'ah. Tidak pernah masak. Ditanya sama ibu-ibu yang dulu, non, sama tidak masak. Bujuku lho mak, neriman kita masak nolor di petang di nurung teh ini. Masya Allah. Sampai jadi gudeg. Ya. Jadi di nget yang namanya kuning jadi warna ungu sampean ini. Sayur ini. Kenapa? Si istri suami kan memang enggak pernah sambat, kan dia sodok makan dimakan. Lah ini kadang-kadang aja orang mumpung gitu loh. Pepes bandeng yang dirubah bumbunya bandeng tetap 4 hari tetap di situ. Ya, jangan. Ta'awun dibutuhkan dalam rumah tangga, Pak. Saling membantu sangat-sangat dibutuhkan. Maka kalau kita dalam Islam membantu orang lain, meringankan beban orang itu amal yang paling utama. Dan ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayunnas, ya, afdalu ayunnas, ayunnas si afdal, mana manusia yang paling utama, wa ahabbu ilallah, dan manusia yang paling dicintai oleh Allah. Amal apa ya Rasul yang paling dicintai Allah, yang paling utama, dan manusia yang bagaimana yang paling utama dan paling dicintai Allah. Apa kata Nabi? Sururun. Ya. Sururun yudakhilu alal muslim. Bahagia yang kumasukkan ke dalam kaum muslimin. Kamu senangkan hati seorang muslim. Kamu ringankan bebannya. Kalau di dalam dunia Islam itu meringankan beban orang lain, yang gak ada hubungannya dengan keluarga, itu menjadi amal yang paling utama. Dan kita menjadi makhluk yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah. Lalu bagaimana kalau itu diberikan kepada pasangannya? Mana yang lebih berhak untuk mendapatkan itu? Nah, ini yang keempat. Ta'awun, saling membantu. Kemudian yang kelima, untuk menyempurnakan rumah tangga yang ideal adalah apa? Ta'awuf, saling memaafkan. Kenapa? Yakin demi Allah, sesoleh apapun suami Anda, ibu, tidak akan lepas dari salah. Ya, sesolihah wanita Anda, wahai bapak, serutin pengajian ibu-ibu, di sana ngaji, di sini ngaji. Di ustaz itu dia datang, di ustaz itu dia datang. Istri yang demikian tidak lepas dari yang namanya khilaf. Jelas ini, Pak? Maka fahamilah dan sadarilah. Faham. Suami kita punya peluang dosa. Istri punya peluang dosa. Maafkan. Ta'awuf, saling memaafkan. Makanya ibu-ibu saya pesan, kalau barangkali kok suami punya selera hidup yang berubah ini akhir-akhir ini. Sering SMS-an disembunyikan. Telepon nyengit-nyengit. HP gak pernah dilepas. Ini ada hal-hal yang perlu dicurigai. Kenapa HP kok selalu dipegang? Bahkan dikasih tali diikat di leher. Saking takutnya tertinggal. Kalau ada SMS dibuka sih. Jangan-jangan. Udah ini mesti ada apa-apa ini. Jangan seperti itu. Kalau Anda jujur, kenapa Anda takut? Nah, nanti kalau ibu menemukan hal seperti itu, maka kondisikan diri Anda dulu. Jangan panik. Toh nanti kalau Anda menemukan satu SMS yang begitu mengerikan. Yeah. Jadi makhluk yang tidak pernah Anda kenal. Dengan panggilan yang sangat menggetarkan jiwa Anda. Papa. Kiana Esopo. Kenapa ada kalimat papa di sini? Ntar malam jadi ketemu di hotel mana? Tuh, Masya Allah. Ini ibu-ibu kayak jantung itu cepot dari tempatnya. Peredaran darah mandek. Saya gak bisa bayangkan demikian. Ibu kondisikan. Jangan panik. Kalau jenengan nanti keras mensikapinya. Itu suami-suami tambah demen cintanya kepada wanita lain itu. Jangan. Jangan panik. Anda tenangkan diri Anda, banyak berdoa. Nah nanti kondisikan gelagat suami Anda, cocokkan nanti, cocok gak dengan ini. Nah kemudian ketika sudah tenang, kondusif, sudah bagus, Anda siap berdialog dengan baik, sampaikan, maaf ya, tadi gak sengaja, demi Allah gak sengaja, minta maaf. Tok saya temukan ada SMS dari wanita, kok manggil papa ini siapa? Nah itu Masya Allah, ini cara yang paling bagus. Jangan, hei, ya, ojok model-model sampai. Iki wiswe gak mangan wong. Jangan. Ta'awuf, saling maafkan. Maafkan ibu. Maafkan. Dukung suami Anda untuk pulih kembali. Karena suami kalau sudah senang dengan wanita lain itu namanya suami masuk dunia kasmaran. Penyakitnya sangat mengerikan kasmaran itu. Kalau dilawan tambah nemen. Gitu loh. Nek dijarno, glotro. Bagaimana diobati pelan-pelan ibu orang yang pertama kali yang paling dekat untuk membantu kesembuhan suami ini. Tapi ibu gak usah ngomong. Sama ini sakit ya, gak usah ngomong begitu. Jelas ya? Tolong diperhatikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian yang kelima, yang kelima tadi apa? Ta'awuf. Ini yang terakhir ya, saling memaafkan. Baik. Ini langkah-langkah untuk membangun rumah tangga yang ideal. Nah, kemudian tujuan menikah yang keberapa? Yang keempat adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Karena di dalam rumah tangga itu full yang namanya ibadah itu. Baik kepada suami maupun kepada anak. Baik kepada istri maupun kepada anak. Full ibadah. Maka kalau Anda memandang ini ibadah, enggak ada kebosanan mengerjakan itu. Ibu-ibu enggak bosan cuci-cuci, enggak bosan masak, enggak bosan nganter anak, enggak bosan memasakkan suami, enggak bosan mensetrika, enggak akan bosan. Kenapa? Di situ ada ibadah, di situ ada pahala, dan pahala itu kebutuhan pokok orang-orang mukmin di dalam menghadap kepada Allah. Ketika suami istri melihat tanggung jawab rumah tangga itu ibadah. Dan di dalam ibadah itu pahala. Maka pahala itu kebutuhan. Apa yang dicari orang mukmin selain pahala? Sehingga melihat beban-beban rumah tangga itu. Melihat sebagai peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya luar biasa, ibu. Yang keempat. Yang kelima. Untuk memperoleh keturunan. Untuk memperoleh keturunan. Baik, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jam berapa sekarang? 9. Saya akan membahas tentang pernik-pernik atau benang kusut yang menyebabkan perceraian. Haruskah perceraian itu terjadi? Di antara sebab-sebab yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah ittiba'ul hawa. Itu yang pertama, mengikuti hawa nafsu. Ya. Sebab seringkali terjadi persoalan-persoalan yang sederhana persoalan-persoalan sepele menjadikan orang cerai. Hawa nafsu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Abdullah ibnu Umar, salasun muhlikatun, ada tiga perkara yang membuat kebinasaan. Ada tiga perkara yang membuat binasa. Yang pertama, sukhun mutok, kebakhilan yang ditaati. Tiga perkara yang membawa kebinasaan. Kebakhilan yang ditaati. Makanya tolong para suami jangan bakhil kepada istri. Kalau bapak-bapak nanti bakhil, itu mengajari istri punya kelebihan, punya keterampilan al-ngutilu. Ya. Nanti jadi istri-istri itu sungak ngentit gitu loh. Dan doa istri pasti buruk kepada suaminya. Muka-muka duwe ilang. Muka-muka duwe keri. Dan itu enggak bagus. Ya. Itu yang pertama. Sukhun mutok, kebakhilan yang ditaati. Merusak. Kemudian yang kedua. Wattaba'ul hawa. Ya. Yaitu mengikuti hawa nafsu. Al-hawa muttaba'un. Hawa nafsu yang diikuti. Nuruti emosi, nuruti marah. Enggak ada selesainya. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi. Seseorang takjub pada diri sendiri. Bangga kepada diri sendiri. Nah, mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat 38 surat Shad ayat 26 Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Ya. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab dari azab yang berat. Karena mereka merupakan hari perhitungan. Nah, di situ Allah mengatakan wala tattabi'il hawa. Jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kalau kita lihat nilai perceraian, jumlah perceraian yang paling banyak penyebab-penyebabnya adalah mengikuti hawa nafsu, kedua-duanya atau salah satu dari keduanya. Tidak dipikirkan matang-matang akibatnya, langkah-langkahnya. Dia mencari kesenangan, puas berpisah dengan orang yang tidak disukai. Kenapa bisa berubah menjadi kebencian? Kenapa berubah menjadi musuh? Orang yang dulu kita cinta, kita minta kepada orang tuanya, Masya Allah. Makanya tolong tidak boleh ini ya. Apalagi jangan sampai bapak-bapak ini kalau marah, ya, ngata-ngatain dengan kata-kata yang tidak patut kepada istri. Kata-kata yang kasar, jangan sampai keluar. Coba bapak renungkan. Awal menikah kita minta pada orang tuanya. Dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang sangat mulia. Setelah itu kita nikahi. Lalu diizinkan kita bawa. Kita pisah dia dari orang tuanya. Kita pisah dari bapaknya, kita pisah dari ibunya, kita pisah dari keluarganya. Kita pisah dari orang-orang yang dekat dengannya, lalu hidup bersama kita. Kemudian kita sakiti. Na'udzubillah min syarri dzalik. Dosa apa lagi yang kita lakukan, Pak? Jangan. Memukul apalagi, na'udzubillah. Memukul, jangan sekali-kali gampang memukul. Kalau toh memukul, jangan di muka. Tapi gak boleh tempat-tempat yang sensitif untuk bahaya. Sekali pukul, mati. Jangan. Ya. Jangan mengikuti hawa nafsu. Pertimbangkan matang-matang. Maka dari itu saya menghimbau pada bapak, pada ibu. Pertama kali nanti ketika ada masalah, pertama kali ketika ada problem, apapun bentuk problem itu, apapun bentuk permasalahan yang muncul, sekuat apapun kebencian yang ada, satu, buka dengan doa. Tolong diperhatikan. Doa, jadikan awal untuk menghadapi problem rumah tangga. Jadikan doa itu imam untuk mengawal permasalahan rumah tangga. Saya belajar, Pak. Kalau ada masalah dengan istri, pas tengkar, jangan diceritakan ya. Jangan diceritakan orang lain. Saya tengkar dengan istri, saya awali dengan doa. Ketika bertengkar, saya awali dengan doa. Ya Allah, kalau memang dalam masalah ini istri saya yang benar, maka bukalah hati saya untuk menerima kebenaran ini. Dan lapangkan hati istri saya untuk menerima kekurangan saya ini. Atau sebaliknya, kalau memang dalam hal ini saya yang benar, tolong buka hati istri saya untuk menerima kebenaran ini. Dan luaskan hati saya untuk menerima kekurangan istri ini. Masya Allah. Ini yang saya lakukan, berdoa kepada Allah Ta'ala. Bapak-bapak, kalau tengkar dengan istri, dengan suami, pada saat itu jenengan doakan masing-masing enggak? Halo? Kak Kober. Kenapa tidak Kober, Pak? Ya Allah, masuk kamar sebentar. Tanya, mau kemana ya? Sebentar. Habis ini kita lanjutkan, tunggu dulu. Atau istri pergi, jangan dicegah. Mau kemana? Belum selesai. Dengerin. Ntar. Tak siap-siap ini. Ayah tunggu. Gak sampai 5 menit saya kembali kok. Ya, doa kepada Allah. Atau doa di tempat itu gak masalah. Yang penting doa. Istri, doakan suami Anda supaya baik. Pertanyaan pada saat itu, Anda masih gak mencintai pasangan Anda? Kalau memang rusak, apa memang pasangan Anda tidak bisa diperbaiki lagi? Sehingga perlu waktu diberi kesempatan untuk diperbaiki. Haruskah setiap kesalahan itu berakhir dengan perceraian? Haruskah setiap ada masalah itu harus berakhir dengan perpisahan? Haruskah setiap perbedaan itu kita jadikan saran untuk pertengkaran? Kalau Anda mencari orang yang tidak punya masalah, yang tidak pernah berbeda, gak akan ketemu. Mau nikah berapa kali jenengan? Dalam? Mau nikah berapa kali kita? Menemukan orang yang selalu cocok dengan kita? Gak ada. Saya dengan istri saya itu selalu berbeda. Sambel, beda. Istri saya suka manis. Saya suka asin. Udah masak? Masak dewe-dewe. Masak bareng, tinggal ngasih aja. Siapa dulu nih? Yang asin dulu, taruh akhirnya. Itu dari segi perbedaan. Tidak harus menjadikan pertingkat. Perbedaan sifat. Masya Allah, saya kemarin tuh ziarah ke Pacitan, Pak. Dengan seorang ibu, dan saya banyak belajar dengan keluarga ini. Beliau murid saya, santri saya. Tapi banyak belajar pengalaman ini. Subhanallah. Si istri ini keras. Wataknya keras, Pak. Tes, begitu. Si suami banyak diam. Jadi kalau berpendapat gini ya, kayak ngetik begitu ngomong itu. keras sekali, ceplos. Ya, gini, kalau sampean punya pandangan begitu, satu misal, Mi. Kalau begini bagaimana? Oh, gak bisa ya. Kenapa? Jadi suami ini sangat telaten sekali mendampingi istrinya ini. Istrinya itu ceplos-ceplos, Pak. Ceplos, begitu ngomong. Saya mikir, Masya Allah, menurut saya, kesuwen. Ternyata suami ini sabarnya luar biasa, Masya Allah. Akhirnya dia bimbing istrinya. Terkena, Pak, di ujungnya. Loh, iya. Mulai tadi sih Umi gak mau ngalah. Tadi kan Abi sudah bilang begini-begini, Mami. Gak iso ya. Begitu, eh. Tuh, Masya Allah. Saya belajar dari beliau. Oh, saling mengalah. Ya Allah. Sikap yang beda. Makanya kadang-kadang orang, dah yo, ya Allah sampean tuh mbak untung, sampean koyok ngini wongi, tak, begitu ya. Suami jenengan, pendiamnya luar biasa. Gak cocok harus ngelanang. Justru itu yang ideal. Coba kalau istrinya pendiam, suami pendiam, duduk bersama. Sama-sama berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran. Ya. Gak ada yang dibicarakan. Begitu sudah sama capeknya. Mau kemana-mana. Turun. Coba. Gak ideal. Justru karena suami kasar atau istri kasar. Suami. Ini nanti sejalan, Pak. Masya Allah. Indah sekali. Nah. Itu yang pertama yang menyebabkan. Banyaknya jumlah perceraian adalah itiba'ul hawa. Takutlah kepada. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika terjadi permasalahan, doakan pasangan Anda. Doakan kebaikan pada pasangan Anda. Ya, jadi kalau ada masalah, doa Pak, doa. Insya Allah nanti beda rasanya bertengkar itu, beda. Tetap perbedaan pendapat, tetap akan berjalan. Pertengkaran tetap berjalan. Tetapi sudah mendapatkan rambu-rambu yang baik. Anda sudah punya komitmen, ya Allah. Coba kalau ini suami istri saling mendoakan. Doanya sama. Ya, pokoknya kalau jenengan ini resep yang paling bagus. Saling yang paling bagus, ya, saling mendoakan kebaikan. Makanya kalau waktu tengkar, langsung ingat minggu kedua. Tengkar rumah Pak Bram ini. Loh, kenapa Pak Bram? Enggak, kita ngaji dulu. Ada ilmunya ini. Untuk saling mendoakan sangat besar sekali, Pak. Besar sekali manfaatnya. Coba ibu bapak bayangkan ketika terjadi pertengkaran, suami mendoakan kebaikan istri, istri mendoakan kebaikan untuk suami. Masya Allah. Apakah Anda akan mendoakan keburukan bagi pasangan Anda? Hah? Untuk memuaskan marah. Ya Allah, suami begitu cerewet, mudah-mudahan mulutnya gak bisa ngomong. Apa begitu? Susah jenengan suami gak bisa, istri gak bisa ngomong nanti. Ya. Maka doakan kebaikan. Itu yang pertama. Sebab terjadinya perceraian adalah ittiba'ul hawa. Yang kedua, al-ghadab. Karena dikuasai oleh kemarahan. Ya. Apa faktor marah? Banyak. Tidak tercapainya cita-cita. Melesetnya harapan. Gagalnya keinginan. Menimbulkan kemarahan. Lah marah ini nanti menimbulkan banyak persoalan. Apa diantaranya? Hilangnya akal sehat. Satu, hilangnya akal sehat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kemudian munculnya kebencian. Yang ketiga, hilangnya sifat adil. Itu berkumpul sifat itu kepada orang yang marah. Jadi marah itu melahirkan tiga perangai yang sangat mengerikan. Satu, hilangnya akal sehat. Makanya kalau marah, orang-orang kalau gak bisa dikendalikan, pasti yang keluar, yang nampak, itu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ucapan-ucapan yang diharamkan, perbuatan-perbuatan yang diharamkan, merusak, melempar, memukul, menyakiti, itu akan terjadi ketika orang itu dikuasai oleh kemarahan. Dan putusan-putusannya sangat mengerikan. Cerai, talak, bubar, bermacam-macam akan keluar ketika orang dikuasai oleh marah. Maka kendalikan marah Anda. Saat terjadi marah, apa yang dilakukan? Satu, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah. Tapi enggak usah keras-keras, nanti pasangannya salah paham. Pas tengkar, istri ngeras, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Suami tambah marah. "Kamu kira aku setan ya?" Pelan tapi pasti Pak, doa berlindung. Satu, ketika terjadi mana langsung berlindung kepada Allah. Satu, berlindung kepada Allah. Yang kedua, rubah posisi. Rubah posisi. Diceritakan oleh sahabat Anas, ketika Nabi marah dalam keadaan berdiri, beliau duduk. Ketika duduk masih marah, dipakai untuk berbaring. Kenapa? Perubahan-perubahan ini untuk mengendalikan emosi, mengendalikan pelampiasan marah. Kalau berdiri orang marah, apapun bisa terjadi, Pak. Mengkerik, duding, melotot, memukul, banting, melempar, nendang, bisa dilakukan oleh orang berdiri. Duduk sudah berubah. Duding wis kapate enak. Sampean kapate enak. Mengkerik welek. Lu nggo mengkerik gak cocok. Gak cocok. Ya. Diredam lagi apa dengan tidur. Tambah gak bisa berkutik, tidur itu melampiaskan marah. Coba sampean marah sambil duting-duting sambil tidur. Genteng sing kena. Atau nendang dengan kaki, tambah sulit. Itu peredam yang dikatakan oleh Nabi tadi. Jangan malah kebalian. Enak-enak tidur marah, enggak puas dengan tidur, duduk. Sik kurang puas datang ke dapur dantengi istri. Ini kebalik ini. Jelas? Rubah posisi atau pindah ke tempat, pindah tempat. Rubah posisi. Itu yang kedua langkah menangani marah. Yang ketiga, Nabi mengatakan fa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Diam. Diam. Sebab ketika marah 90% kalimat yang diharamkan oleh Allah yang keluar. Jelas, Pak? 90% kalimat yang keluar yang diharamkan oleh Allah. Sementara kita ketemu dengan hadis, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Diam tidak masalah. Satu hari boleh enggak diam? Boleh. Tapi tetap istri tetap mau waktunya makan, suruh makan suami. Enggak mangan ah. Itu tuh aja, enggak makan dah. Kata suami, kenyang. Udah kan biasanya begitu, enggak enak ngomong itu. Tapi tetap, jangan sampai hilang ini. Saya coba ketika ada masalah tetap ngobrol sama. Kok sepian anak? Siapa yang jemput anak-anak? Kata suami. Kata istri, enggak tahu. Lula hilang anakku. Ditahan, omongan itu ditahan. Saya dapat nasihat dari Ustaz Zamzam Al-Katiri. Ketika saya dakwah di Kediri, mendengar saya menikah, dipanggil saya. Ustaz Ta'al. Beliau ada silsilah dengan Syekh Abdul Karim Al-Katiri. Alhamdulillah, ana dengar antum mau zawaj. Naam Ustaz. Ana mau nasihat sampai antum. Mau antum tak nasihati. Dengan senang hati Ustaz. Apa ini? Ini nasihat Ustaz Ana ketika Ana mau nikah. Dapat nasihat ini. Dan hari ini aku wariskan kepada antum. Alhamdulillah. Saya didapat wasiat itu, Pak. Apa itu? Dulu waktu menikah malam pertama. Bukan malam pertama di alam kubur, ya. Ini ada materi sendiri nanti. Malam pertama tak pegang tangan istri saya. Karena sudah halal. Ya, sudah halal. Kalau megang, gak usah pakai lemek. Gak usah, sudah halal. Tak pegang. Mi, hari ini kita telah resmi menjadi suami istri. Itu kalimat pertama. Mulai hari ini saya punya kewajiban dan sampean punya kewajiban. Ayo doa kepada Allah. Supaya saya dan sampean bisa menjalankan kewajiban ini. Satu. Yang kedua, mulai hari ini ke depan, nanti pasti ada masalah kita ini. Ada perbedaan pendapat. Pasti akan terjadi. Pasti. Saya minta tolong ke sampean dan saya juga begitu. saat kita nanti ada perbedaan pendapat, tolong jangan sampai keluar dari bahasa kesopanan. Tengkar, tetap tengkar. Yang namanya tengkar, tidak bisa ditahan. Tapi tetap jangan sampai keluar dari bahasa kesopanan. Ini penting, Pak. Menghormati istri tetap. Manggil sampean, tetap. Panjenengan, tetap. Walaupun marah. Walaupun mengucapkan sampean itu pahit. Pahit. Ini kamu. You. Kon. Wis, meduroni metu ini Surabaya ini. Jangan. Sampean. Minimal panjenengan. Gak enak yo. Bahasa kesopanan jangan sampai hilang, Pak. Itu prinsip. Pasti kita akan terjadi perbedaan. Pasti akan terjadi perselisihan. Pasti. Saat itu diingat. Diingat hari ini. Jangan sampai keluar dari bahasa kesopanan. Subhanallah. Yang ketiga. Saat terjadi perbedaan pendapat, jangan sampai dibawa keluar. Baik ke ibu, atau ke orang tua, atau ke saudara. Apalagi ke teman. Coba ditangani sendiri. Kalau mampu sendiri, kenapa harus keluar? Sebab kalau nanti dibawa kepada pihak yang ketiga, apalagi keluarga, nanti bisa gak seimbang. Orang kalau sudah melihat orang yang lebih dekat dengannya itu merasa terdolimi, hilang sifat adilnya, Pak. Lah ini dijaga dengan baik. Alhamdulillah, dengan resep-resep itu kami coba pelajari. Subhanallah. Nikmatnya luar biasa. Pertengkaran yang nyunah. Ya. Kalau selama ini kan kita makan di atas sunnah. Puasa sesuai dengan Rasul. Bagaimana pertengkaran sesuai dengan sunnah? Diawali dengan mukadimah. Alhamdulillahi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Walikulli fitnatin bid'ah. Tidak usah pakai itu. Intinya jangan pakai bahasa kekotoran, bahasa yang kurang aja. Bahasa kesopanan dijaga. Baik. Faktor kedua, marah. Apa tadi langkahnya? Satu, berlindung. Dua, merubah posisi. Yang ketiga, diem. Diem. Makanya ibu, kalau ada suami marah dulu, ibu diem. Jangan ikut ngomong. Makanya kadang-kadang dipukul. Plok begitu itu. Sampai sempat cerita. Ustaz, suami saya suka mukul. Ustaz merasa enggak? Kira-kira mengira enggak suami saya itu suka mukul? Ustaz pasti enggak percaya. Dia ngaji rutin. Semua Ustaz kenal. Lah enggak dipukul gimana? Sampai nyeceret aja ngono. Coba kalau ada suami ngomong, dengerin. Gitu loh. Jangan. Kan gue tak pukul loh, Ma. Pukulin. Pukul. Ngono ditotok. Ngono lah. Tambah gergetin ngono itu. Akhirnya dipukul ceplok, ngono nangis. Mestinya kan dipukul, gak sakit, loh gitu mestinya. Biar ditawang bayi. Jangan. Gitu loh, jangan dilawan perkataan. Atau ketika istri yang marah dulu, suami diem. Kenapa? Bisa jadi di dalam omongan istri itu ada kebenaran di dalamnya. Pun, Pak. Jangan istilah kalau orang Jawa bilang itu sahur. Kano ente ini gitu, kano mari ini ngoten. Jadi diem salah satu. Dah nanti kalau udah berhenti, sebab ada dua manfaat. Satu, ada beberapa manfaat. Satu, orang kalau marah gak dilateni, cepet capek, Pak. Anak jenengan nangis, sampean jarno ae. Minta weng, weng, tambahi. Kurang keras dikit, Nak, gitu. Weng. Dikit lagi. Capek ngono kok akhirnya. Anak saya kalau nangis tak suruh begitu. Diam. Enggak pernah saya bilang. Nangis. Terus air mata yang banyak keluar itu, Nak, jadi sehat. Marah. Api jahat. Masa api jahat. Yang jahat kan adik nangis bentak-bentaki api. Masa api yang jahat. Dikit lagi suaranya. Tambah keras. Wah! Dikit lagi. Apa katanya? Enggak kuat. Anak saya begitu. Makanya kalau nangis jarang lama anak saya itu. Karena tak suruh nangis. Gitu. Nah, bapak-bapak juga demikian. Kalau melihat istri nangis, alhamdulillah istriku bisa menangis sekarang. Lembut hatinya. Nangis itu tanda-tanda kelembutan hati. Iku gara-gara kamu ya. Satu, Orang kalau marah gak dilatih itu cepat selesai Pak. Capek Pak. Paham ya? Yang kedua, manfaatnya apa kok diam itu? Bisa jadi yang diomongkan oleh pasangan kita itu benar. Kalau benar, jangan gak bisa dengar kalau saling salumanuk begini. Saling lempar omongan. Bagaimana jangan bisa memilah-milah omongan pasangan panjenengan? Benar apa enggak ini? Bisa enggak Pak? Enggak bisa. Dengarkan baik-baik. Itu manfaat yang kedua. Nah, kemudian kemudian berikutnya, nanti kalau si pasangan ini udah kok berhenti, tanya. Saya minta tanya, wis mari ta. Durung. Nah, lanjut. Gitu. Siap dimarahi gitu loh. Nikmat nanti Pak, nikmat insya Allah, nikmat. Kenapa? Sekali waktu kita memang perlu kita yang ditatar. Sekali waktu kita perlu dikasih nasihat yang keras. Siapa? Pasangan kita yang nasihati. Tidak masalah jadikan itu nasihat. Jelas ini Pak? Nah, uskut, diam. Itu yang ketiga. Yang keempat, langkah untuk mengatasi marah, apa? Berwudu. Nabi SAW mengatakan al-ghadabu minasyaiton wasyaiton minan nar wan nar tudfiha bil ma. Ketahuilah, marah itu dari syaitan dan setan diciptakan oleh Allah dari api, padamkan dengan air. Wudu maksudnya, jangan salah paham. Suami marah ambilkan air ditimba sirami. Kurang ajar, ini kata Ustaz Ra'ub begitu. Wudu Pak, dahsyat sekali hasilnya. Atau kalau masih dalam kuasa wudu, ambil 2 rakaat, sholat 2 rakaat, dijamin insya Allah 99% marah Anda akan tuntas. Insya Allah. Jelas ini? Nunggu suami gak tahan sudah, pakai sholat dulu biar marahnya nanti di atas sunnah. Bun, yang kedua, faktor yang menyebabkan apa tadi? Perceraian adalah dikuasai oleh marah. Ketiga, istijal. Sikap tergesa-gesa. Nah, tergesa-gesa menyimpulkan, tergesa-gesa mengambil keputusan, tergesa-gesa mengambil sikap yang tidak dipikir matang dampak pengaruh positif, negatif, maslahat dan mafsadatnya. Jangan tergesa-gesa. Pikir matang-matang. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ya, kurangnya komunikasi, bekunya komunikasi dengan pasangan masing-masing. Nah, di sini ibu-ibu harus berlatih peka. Bapak-bapak dilatih peka. Bangun komunikasi yang baik. Sebab ketika komunikasi ini terputus atau jarang, maka masing-masing ini punya cara sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan ini peluang fitnah. Makanya ibu-ibu kalau diceritani bapak-bapak satu misal, mungkin masalah kantor. Wis ya, wis di oma, wis ake masalah. Tolong sampean jok nambahi masalah dengan saya. Jangan ibu. Jangan terima. Jadi terima ucapan suami, ada masalah apa di kantor. Itu fungsi daripada istri ini. Makanya kenapa sih dianjurkan para wanita itu tidak bekerja? Manfaatnya di sini nanti. Ya, manfaatnya di sini. Coba kalau suaminya kerja, istrinya kerja. Ya, begitu suami cerita, "Masya Allah mah di kantor problem tok. Waduh, lu ngono. Gak sampean tok. Gona aku juragan jengkel nih. Wis nek ngene iki curhat nang sapa enake, Pak?" Sudah berhenti. Ustadz yang kena ini. Ustadz, mohon waktunya untuk sharing. Loh, kenapa pasangannya? Pasangan saya sudah penuh otaknya ini. Gak bisa. Loh, gitu. Ini bahaya gitu ya. Jadi, komunikasi tolong dibangun. Dibangun. Kemudian yang kelima. Kurangnya menjaga penampilan masing-masing sehingga mudah terpesona dengan wajah-wajah keindahan yang di luar sana ini. Terutama para istri. Ya, terutama para istri. Ibu-ibu yang sangat menjaga kehormatan diri. Kalau sudah waktunya tidur, tidak usah pakai cadar. Ya. Dan tidak usah pakai kaos kaki. Ya. Makanya para suami harus ngajari istrinya menyiapkan baju untuk tempat tidur yang mini. Tidak apa-apa. Tidak usah begitu pakai istrinya pakai kaos mini jenengan langsung na'udzubillah min syaridzalik. Tidak usah. Ini halal gitu loh. Menjaga penampilan. Makanya ibu-ibu usahakan ya olahraga. Ya olahraga. Biar gak gampang tubuh ini gampang patek kriat gitu ya. Noleh ke kanan kretek. Salaman sama suami kretek-kretek. Tulang apa bongkotan rapuh ini. Makanya pakai olahraga, senam, gak apa-apa. Tapi ya tolong senamnya jangan di tengah lapangan. Ya megal-megal, tontok wong sak lapangan gak ngerti. Olahraga dibutuhkan, Pak. Kesehatan tubuh. Kemudian itu ada, maaf, ada obat-obat herbal untuk merawat kulit. Pakai, gak masalah untuk suami. Untuk suami. Ya kulit, biar kulit-kulit yang kendor-kendor itu bisa kenceng kembali. Gak usah ditarik pakai tampar ya. Itu kemarin ada pengobatan perawatan apa kulit. Jadi dipasang senar, ditarik menjadi mudah lagi. Gak usah pakai yang herbal aja yang alami kalau bisa. Makanya dirawat ya. Dirawat. Bau badan ini penting. Kamar upayakan. Jangan begitu masuk ke seperti masuk sangkal putung. BPO. Kalau enggak gitu Gondopuro. Masalah persis ruangan orang patah tulang. Ya. Jadi penampilan tolong diupayakan seindah mungkin. Ya. Pakaian-pakaian yang tidak layak pakai, enggak usah dipakai ibu-ibu. Seperti maaf, baju yang lengannya sebelah sudah hilang. Jangan dipakai. Istri saya dulu begitu. Pakai baju, punggungnya itu sobek sampai separuh. Dijahit sebelahnya yang sobek. Loh itu loh dipakai terus. Ya Allah, mi. Ini kalau kamu tajak ngaji, pasti banyak dapat sumbangan ini. La haula wala quwata illa billah. Jangan. Penampilan dijaga ibu. Penampilan dijaga sedemikian mungkin. Ya. Suami pulang jenengan usahakan sudah harus mandi. Karena penampilan ini sangat penting sekali. Minyak wangi siapkan. Mau tidur ya dipakai. Dipakai, diupayakan, dipakai. Masya Allah. Jangan sampai ini bau bawang. Bau terasi, bau sabun, jadi satu seperti toko apa? Pacangan ini. Ya Allah, jadi kalau suami mau cium cipika-cipiki ini masya Allah repot ini. Bau cici pipi kanan bau terasi, pipi kiri bau bawang. Cium hidungnya bau mentega. Pasangan ini penting. Kemudian yang berapa? Yang keenam. Apa? Yaitu waspada dari pihak ketiga. Pihak ketiga, hati-hati. Pihak ketiga ini macam-macam. Macam-macam. Tapi yang paling banyak ini suami yang kena fitnah ini. Para laki-laki. Ya, para laki-laki. Hati-hati dengan pihak yang ketiga. Pertinggalkan matang-matang. Kalau ada wanita kemudian menawarkan keburuan, jelas dia bukan wanita yang baik-baik. Jelas dia bukan wanita baik-baik. Dan itu bisa merusak kehormatan Anda dan kehancuran cinta yang sudah dijaga oleh istri-istri Anda. Masya Allah, akankah Anda bertega hati untuk mengkhianati istri yang setia menunggu di rumah. Coba kalau istri Anda melakukan satu kali seperti Anda, dan Anda tahu kira-kira bagaimana perasaannya. Perasaan Anda. Maka ini tolong dijaga. Pihak yang ketiga ini hati-hati. Nah biasanya begini ini. Awalnya biasanya sharing, Pak. Sharing, curhat. Jenengan kasih nasihat-nasihat. Bagus, orang seneng. Awalnya di situ. Saya kalau sharing dan jenengan, marem, Mas. Nah ini hati-hati ini sudah. Sampaikan. Kalau semen marem itu, ikut ngaji. Jangan dengan saya. Kayak gitu. SMS gak dibalas, marah. Mas, apa sudah terkirim SMS saya? Mas kok gak ngirim SMS balik? Nanti tak kirimi Al-Fatihah. Gitu aja. Ya. Jangan terjebak. Jangan terjebak. Hati-hati dengan pihak ketiga. Waspada dengan pihak ketiga. Pihak ketiga macam-macam. Ada secara zahir seperti tadi itu. Ya. Atau wanita-wanita penjajah produk. Penjajah produk ini. Kratindeng yang ditawarkan dengkulnya. Sehingga ada rasa kratindeng, rasa dengkul yaitu. Yang nawarkan rokok, pahanya yang dipamerkan. Masya Allah. Lah sekarang di dunia kan begini fitnahnya, gak karu-karuan. Hati-hati, Pak. Itu yang zahir, Pak. Adapun yang dengan cara yang halus, seperti dengan menggunakan perdukunan. Hati-hati. Makanya bapak-bapak usahakan ya, sholat 5 waktu, jangan sampai ditinggal. Sholat berjamaah, upayakan. Upayakan, Pak. Kenapa? Ini faktor-faktor benteng diri kita dari target-target tersebut. Wanita-wanita yang karir, Ibu, Pak. Atau wanita-wanita yang menjajakan seperti itu. Rata-rata. Bisa dikatakan 85% itu menggunakan dengan ilmu sihir. 85%. Sosok, Masya Allah, saya pernah ketemu seorang wanita yang bertobat ini. Sosok itu, mas, wajahnya toh ini. Itu kalau didol kiloan, berat itu. Hidungnya disusuk sendiri. Bibir kasih susuk. Janggutnya ada susuk. Pipi ada susuk. Alis ada susuk. Ya Allah, susuk ini. Akhirnya ketika kita bahas masalah pengaruh ini, dia bertobat, kemudian dia mencoba untuk memperbaiki diri. Cerita itu tadi, ya Allah. Jadi wajah ini ada susuknya sendiri. Dan itu sihir. Ada yang untuk kecantikan, ada untuk pengasihan, ada untuk pengaruh, apa ini, jual, beli supaya orang ini tertarik untuk beli penglaris. Macam-macam. Masya Allah. Nah, jenengan upayakan. Menjaga diri, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Faktor yang sering terjadi perceraian adalah tidak berkonsultasi kepada ahlinya ketika ada problem. Nah, maka libatnya orang yang paham, mungkin ustaz. Ya, enggak mesti ustaz Raub, enggak usah. Di Surabaya banyak ustaz. Ya, banyak ustaz. Ya, curhat yang baik. Kalau jenengan curhat kepada orang lain, teman dekat kadang-kadang enggak paham, Pak. Kadang-kadang tidak adil. Ya. Jangan. Jadi, Anda ketika curhat konsultasi kepada ahlinya biar mendapatkan resep-resep dan konsep-konsep yang baik. Ya. Itu faktor-faktor banyaknya terjadi perceraian. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah lalai dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak minta tolong kepada Allah, tidak minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangganya diselamatkan, karakternya dibenahi, sifatnya diperbaiki, minta tolong kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak yang buruk. Berlindung kepada Allah dari musibah-musibah yang tidak kita inginkan. Minta tolong kepada Allah agar dijauhkan dari beban-beban yang kita tidak sanggup merawatnya. Doa kepada Allah. Suami istri dalam memperbanyak doa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, takdir. Sudah dicoba semuanya, sudah dihindari. Tapi kok ternyata masih tetap bercerai. Itu mungkin takdir. Jadi jangan sampai baru takdir, baru cerai, langsung takdir yang di angkat jangan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika terjadi problem seperti tadi yang saya sampaikan, pertama apa? Berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihadapi dengan akal, jangan dihadapi dengan perasaan, tapi sambutlah masalah itu dengan doa. Sambutlah problem itu dengan doa. Terjadi pertengkaran, sambut, iringi, warnai pertengkaran Anda dengan saling mendoakan. Haruskah perceraian itu menjadi jalan keluar dan akhir perpisahan ini? Walaupun perpisahan itu pasti akan terjadi, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan nasihat dari Jibril alaihi salatu wasallam, beliau Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, ahbib masyita fa innaka mufarriquh." Hai Muhammad, cintai siapapun yang kamu inginkan, tapi ingat, kamu pasti akan dipisah. Nah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini materi yang bisa saya sampaikan. Dengan harapan, mudah-mudahan setiap permasalahan bisa kita sikapi dengan cara yang bijak, dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih. Jangan dikalahkan oleh kemarahan, jangan dikalahkan oleh hawa nafsu, dan jangan egois untuk kepingin menang sendiri. Makanya sering, sebenarnya bapak ibu sudah punya senjata, ketika anaknya sedang bertengkar, Anda pasti mengingatkan, ayo, gak ngalah salah satu. Ternyata, mengalah dari ketika ada problem bukan suatu kehinaan, tapi suatu kemuliaan. Coba ketika Anda punya anak yang sering bertengkar, yang adiknya selalu mengalah, mana ketika Anda bercerita kepada orang yang Anda puji, yang mana? Dalam? Yang ngalah. Mbak anakku itu Masya Allah, is podohai mbak anak itu, podohai tukaran. Tapi Alhamdulillah adik itu selalu ngalah. Adiknya yang baik, adik yang pengertian. Ternyata orang ngalah itu bukan satu kehinaan. Tetapi ketika kita sendiri yang bertengkar, halo? Kenapa kita tidak ingin menjadi orang yang mulia dengan mengalah? Mudah-mudahan sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Dan semoga pasangan-pasangan yang kita dapatkan ini menjadi pasangan-pasangan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasa rahmat cinta yang ada dalam hati kita semoga dipelihara oleh Allah, istiqomah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak ada soal jawab atau ada? Jam berapa sekarang? Ini duduknya sudah berantakan semua ini ya. Mudah-mudahan hatinya tidak berantakan ya. Dan rumah tangganya tidak berantakan, ini yang penting. Nah, itu yang terpenting. Walaupun tempat duduknya sudah, ini karena dengkulnya yang tidak sepakat ini. Baik, saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Apabila materi ini tidak sesuai yang diharapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pernyataan, penjelasan yang salah, semoga Allah mengampuni kita semua. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian, pernikahan adalah menyatukan dua hati yang berbeda. Semoga kita tidak akan terpisahkan melainkan dengan kematian. Bapak ibu sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada pagi dan siang hari ini. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini merupakan bekal kebaikan untuk bisa berjumpa dengan Allah di akhirat nanti. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.